hajrul habasyah ila makkata lam yatamakkan min ad-dukhuli ilaiha illa man wajada lahu mujiran. Ketika kaum muhajirin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah, mereka enggak bisa masuk Mekah kecuali orang-orang yang memiliki mujir, memiliki pembela, ya, memiliki orang dalam di dalam Mekah yang merupakan kerabatnya, yang merupakan temannya yang bisa membantu. Fadakhala Abu Salamah fi jiwari khalihi Abi Thalibin. Contohnya Abu Salamah. Abu Salamah masuk ke Mekah melewati pinggir rumahnya Abu Thalib yang merupakan pamannya. Wadakhala Utsman ibn Mad'un fi jiwari Al-Walid ibn Al-Mughirah. Contoh yang lain, sahabat Utsman ibn Mad'un masuk ke dalam kota Mekah lewat pinggir rumahnya Al-Walid ibn Al-Mughirah, kerabatnya. Waqad radda alaihi jiwarahu hinama ra'a ma sana'ahu bil muslimin. Dan terkadang ini pun ditentang oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang Quraisy yang lain. Falam yarda ayyakuna murtahan wa ikhwanhu mu'adzabun. Dan mereka, sebagian kaum muslimin, tidak bisa ridha dalam keadaan murtah, dalam keadaan bahagia, senang. Namun sahabat yang lain, kaum muslimin yang lain dalam keadaan mu'adzabun, dalam keadaan tersiksa. Intinya mereka masuk ke kota Mekah tidak mudah. Ya, ada yang lancar, ada yang tidak. Nah, kemudian kita masuk pada peristiwa yang selanjutnya, yaitu kita batu sahifah. Ditulisnya sahifah. Sahifah di sini artinya lembar kesepakatan, ya, atau perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk memboikot kaum muslimin, ya, untuk mengusir dan memboikot kaum muslimin. Ditulis sahifah, kesepakatan yang ditempel di Ka'bah. Walamma dhaqatil hiyalu bi kuffari Quraisy aradu ala bani Abdi Manaf alladziina minhum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam diyatan. Ketika orang-orang kafir sudah tidak mampu lagi melakukan tipu daya, maka mereka punya ide, mereka menawarkan kepada Bani Abdu Manaf, ya, alladzina minhum ar-rasul, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Bani Abdu Manaf, keturunannya Abdu Manaf. Mereka menawarkan diyatan mudha'afatan, menawarkan ganti rugi yang berlipat ganda. Artinya orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Bani Abdu Manaf, kalian akan kami berikan uang yang banyak. Diat, ya, diat ini maksudnya sebagai ganti nyawa. Yang harusnya misalnya satu orang ganti nyawanya 1000 dinar, akan kami berikan berlipat ganda. Mau berapa? 2000 dinar, 3000 dinar, akan kami berikan. Wa yusallimunahu, yang penting kalian serahkan Muhammad bin Abdullah kepada kami, nanti akan kami bunuh. Jadi ingat, ya, sudah kita jelaskan berulang-ulang, orang-orang Quraisy ingin bunuh Nabi enggak mudah. Karena ketika itu orang-orang Quraisy di Mekah sangat kental dengan fanatisme kesukuan. Sehingga kalau ada satu orang dari sukunya disakiti tanpa sebab, maka akan menimbulkan peperangan antar suku. Sehingga tidak bisa mereka sambil jalan kemudian bunuh Nabi, enggak bisa. Ya, atau ujuk-ujuk diam-diam, enggak bisa. Nanti akan timbul konflik antar kabilah, antar suku. Nah, maka mereka pakai cara ini. Wahai Bani Abdu Manaf, kabilah Abdu Manaf, akan kami berikan diat, ganti rugi nyawa, berlipat-lipat ganda, yang penting kalian serahkan Muhammad kepada kami. Namun, fa'abau alaihim dhalika. Bani Abdu Manaf tidak mau. Thumma aradu ala Abi Talibin ayu'tuhu sayyidan min syubbanihim yatabannahu wa yusallima ilaihim ibna akhihi. Kemudian orang-orang kafir Quraisy nyoba lagi. ya, dengan cara yang lain. Mereka menawarkan kepada Abu Thalib, paman Nabi, yang mana Rasulullah ketika itu tinggal bersama pamannya Abu Thalib, agar mereka memberikan kepada Abu Thalib sayyidan. Sayyid ini maksudnya adalah seorang yang punya budak. Ya. Budak itu kan abdun. Ya. Yang punyanya namanya sayyidun. Yang punyanya namanya sayyid. Nah, jadi kalau dikasih sayyid berarti dapatnya dua minimal. Dapat orangnya plus budaknya. Jadi Abu Thalib mau dikasih ini. Seorang sayyid, satu orang laki-laki, nanti plus ada budaknya karena dia sayyid, punya budak. Jadi untung, Abu Thalib untung dua kali. Min syubbanihim, seorang sayyid dari kalangan para pemuda Quraisy. Yatabannahu, yang nanti bisa diangkat anak oleh Abu Thalib. Nah, jadi tawarannya menggiurkan Abu Thalib. Gini aja, ini ada pemuda ganteng dan dia terpandang dan dia sehat, ya, badannya bagus, masih muda, punya budak lagi. Nanti ini jadi anak kamu, kamu dapat bonus budak. Budaknya mau disuruh ngapain aja bisa. Ini tawarannya menggiurkan. Wa yusallima ilaihim ibna akhihi. Timbal baliknya, engkau wahai Abu Thalib serahkan anak dari saudaramu, serahkan Muhammad. Nah, jadi tukeran, diajak bertukar. Muhammad serahkan kepada kami, sebagai gantinya kami berikan seorang pemuda yang ganteng, yang keren, ya, yang gagah, plus punya budak lagi. Ini tawaran menggiurkan. Maka apa kata Abu Thalib? Faqala, ajaban lakum. Kalian ini aneh-aneh aja. Tu'tuni ibnakum agduhu lakum. Kalian berikan pemuda kalian untuk saya kasih makan. Wa'u'tikum ibni taktulunahu. Tapi kalian nyuruh saya ngasih ponakan saya ini untuk dibunuh. Aneh-aneh aja ya. Kalau kalian ngasih pemuda kepada saya kasih makan. Muhammad saya kasih kepada kalian, kalian kasih makan, ya itu setara. Ya, kalau ini kalian nyuruh saya ngasih makan anak ini, tapi anak saya malah dibunuh, aneh sekali. Falamma ra'au dzalika ajma'u amrahum 'ala munabadzati bani Hasyimin wa bani al-Muthallib wa ladai 'abdi Manafin. Karena usaha-usaha di atas itu enggak mempan semua. Ini sudah dikasih tawaran ini itu enggak mempan semua. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka bersepakat untuk melakukan munabadah, melakukan pemboikotan dan juga pengusiran terhadap Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib dan di dalamnya ada Bani Abdul Manaf. Wa ikhrajihim min Makkah, dan mereka akan diusir dari Mekah. Wa tadyiqi alaihim, dan mereka akan dipersulit urusannya. Ya, mereka jadi diusir dari kota Mekah dan diboikot, diembargo. Kemana? Mereka diboikot keluar kota Mekah dan kaum muslimin memilih untuk berdiam di Syi'ab, ya, di Syi'bun. Syi'bun itu celah di antara dua bukit, di antara dua gunung yang itu kebetulan miliknya Abu Thalib. Jadi mereka pergi ke Syi'bu Abi Thalibin. Celah di antara dua bukit miliknya Abu Thalib. Ya, kalau jenengan nanti dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke Masjidil Haram, nggih. Okay? Itu sebelah Masjidil Haram, sebelah area Masjidil Haram itu ada museum Masjidil Haram. Nah, di museum itu digambarkan, ada dioramanya, ada diorama bagaimana dahulu ketika terjadi peristiwa ini, peristiwa pemboikotan, ya, yang sering disebut dengan peristiwa Al-Hisar. Ya, peristiwa Al-Hisar, pemboikotan, pengusiran. Itu digambarkan di sana, saya pernah lihat dioramanya. Jadi kaum muslimin diusir sampai mereka terdesak ke celah di antara dua bukit tadi, yang mana itu batu-batuan semua isinya, nggak ada sungai, nggak ada pohon-pohon, nggak ada sumur. Yang dibayangkan enak, ya, celah di antara dua bukit, gersang, batu semua, panas. Kemudian orang-orang Quraisy memasang semacam apa ya, semacam penutup, pembatas, pembatas, ya, dari batu-batuan dan kayu-kayuan, sehingga orang-orang kaum muslimin nggak bisa ke Mekah dan orang dari Mekah nggak bisa ke sana. Ya. Untuk mengantisipasi, mungkin ada orang kasihan, orang Mekah, orang kafir Mekah yang kasihan. Mungkin nanti ada yang kasihan, nanti akan kasih makan, akan ngasih uang atau ngasih apa. Nah, maka untuk mengantisipasi itu ditutup, ya, maka penghalang dari batu-batuan dan kayu-kayu. Nah, itu pemboikotan, hisor. Falayabi'unahum syai'a, sehingga orang-orang yang di Mekah enggak boleh jual apa-apa kepada kaum muslimin. Ya, dan Bani Hashim yang ada di sana, walayabta'una minhum, dan enggak boleh beli dari mereka. Hatta yusallimu Muhammadan lil qatli, sampai mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Wa katabu bidzalika shahifatan wad'uha fi jawfil ka'bati. Dan orang-orang Quraisy menulis sahifah, menulis surat kesepakatan yang mereka tempel di Ka'bah, yang isinya barang siapa yang nanti bermuamalah dengan orang-orangnya Muhammad dan kaumnya Muhammad, nanti akan dihukum. Tidak boleh bermuamalah dengan mereka, enggak boleh berjual beli, enggak boleh ngasih apa-apa, enggak boleh nikah, ya, enggak boleh terima apa-apa, dan seterusnya. Ditempel di Ka'bah pengumuman seperti itu. Fan haza banu Hashimin bisababi dzalika fi syi'bi Abi Thalibin. Maka Banu Hashim pun ya ikut ke syi'b Abu Thalib karena sebab itu. Ya, karena ini Muhammad adalah bagian dari mereka, maka sebagai bentuk solidaritas, sebagai sama-sama Bani Hashim, mereka ikut ke celah di antara dua bukit tadi, Syi'ab Abu Talib. Wadakhala ma'ahum Banu al-Muthallib, dan juga ikut bersama mereka Bani al-Muthallib. Ya. Jadi Bani Hashim dan Bani al-Muthallib ini sebagiannya masih musyrik. Ya, belum masuk Islam. Namun ketika kaum muslimin yang mana di sana ada Rasulullah SAW itu diboikot ke Syi'ab, maka sebagai bentuk solidaritas mereka, karena ini saudara mereka, masih satu terah, masih satu fam, maka mereka ikut ke sana. Dan juga bentuk protes kepada orang-orang Quraisy, bentuk protes kepada orang-orang Mekah ketika itu. Sawa'un fi dzalika muslimuna wa kafiruhum. Baik yang muslim maupun yang kafir, ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib yang muslim maupun yang kafir. Ma'ada Aba Lahabin kecuali Abu Lahab, ya. Karena Abu Lahab juga termasuk Bani Hashim sebetulnya, ya, saudaranya Nabi, kerabatnya Nabi, pamannya Nabi bahkan. Namun dia tidak ikut memberikan solidaritas, ya. Kenapa? Fa'innahu kana ma'a Quraisyin, karena Abu Lahab itu ada di barisannya orang-orang Quraisy. Fan khadala anhum banu ammihim Abdi Syamsin wa Naufalin ibni Abi Manafin. Kemudian ada famnya atau terahnya Rasulullah yang lain, yaitu Bani Abdus Syams dan Bani Naufal. Nah, dua terah, dua kabilah ini tidak bersikap. Ya, ketika orang-orang Quraisy mengusir Bani Hashim, Bani Al-Muthalib dan juga kaum muslimin ke Syi'ab, ke celah di antara dua bukit tadi, harusnya dua kabilah ini ikut bela, karena masih satu terah, masih satu family, masih satu fam. Harusnya bela, tapi mereka in khadala, membiarkan. Itu Bani Abdi Syams dan Bani Naufal. Fajahidal qawmu hatta kanu ya'kuluna waraqas syajari. Maka singkat kata, kaum muslimin dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang ada di Syi'ab tadi, mereka jahida, mereka dalam kesusahan hidupnya. Sampai-sampai mereka harus memakan waraqas syajar, daun-daun dari pepohonan. Bayangkan, gih. Karena saking tidak ada makanan, ya. Mereka makan daun-daunan dari pepohonan, makan rerumputan. Bahkan makan rerumputan yang sudah mengering. Saking tidak ada makanan. Gimana ada makanan? Dari mana belinya? Dari mana bahannya? Gimana bikinnya? Enggak bisa. Dan ini terjadi selama 3 tahun. Ya, bukan 3 hari. Bukan 3 pekan. Tapi 3 tahun. Bayangkan. Nas'allah salamah wal afiyah. Wa kana a'da'uhum yamna'una tujara min mubayi'atihim. Ketika itu musuh-musuh, yaitu orang-orang Quraisy, melarang para pedagang, baik pedagang yang ada di luar, baik pedagang yang ada di dalam kota Mekah, ataupun pedagang yang baru datang, yang dari luar kota Mekah, dilarang untuk berjual beli dengan orang-orang yang ada di Syi'ab tadi. Karena ditutup, okay, dibarikade, ya, dengan batu-batuan dan kayu-kayu. Wa fi muqaddimati al-mani'ina Abu Lahabin. Dan orang yang paling terdepan melakukan blokade, melakukan pemboikotan tadi adalah Abu Lahab. Ya. La'natullah alaihi. Jadi Abu Lahab ini masih satu fam sebetulnya dengan orang-orang yang diboikot ini. Kok tega-teganya ya mereka, tega-teganya dia melakukan hal yang keji seperti itu kepada keluarganya sendiri, kepada kerabatnya sendiri. Nah, kemudian kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fi hadza yaqulu Abu Thalibin fi lamiyatihi al-mashhurah. Maka di sini Abu Thalib berkata dalam syair lamiyahnya yang masyhur, ya. Abu Thalib punya syair namanya syair lamiyah. Kenapa disebut syair lamiyah? Karena diakhiri oleh huruf lam. Setiap baris syairnya diakhiri oleh huruf lam. Abu Thalib mengatakan, jazallahu anna abda syamsin wa naufalan uqubata syaddin ajilan. Semoga Allah memberikan balasan kepada Bani Abdusyams dan Bani Naufal dengan hukuman yang syadz, dengan hukuman yang beda, dengan hukuman yang beda dari yang lainnya. Ajilan, dengan secepat-cepatnya. Ghaira ajilin, tanpa ditunda. Ya. Abu Thalib berdoa, ya Allah, timpakanlah hukuman yang berat untuk Bani Abdusyams dan Bani Naufal. Karena mereka tega sekali sama keluarga sendiri, sama kerabat sendiri. Kami masih saudaranya, masih satu trah. Tapi malah diusir dari kota Mekah, bahkan diblokade, bahkan diboikot. Gak bisa makan. Semoga Allah timpakan hukuman yang berat kepada mereka. Ini doanya Abu Thalib. Yang mana Abu Thalib ikut juga. Ya, ikut ada di Syi'ab tersebut. Termasuk juga Khadijah. Ya, padahal Abu Thalib, Khadijah adalah orang terpandang, ya, di antara suku Quraisy. Yang mana dalam rentang waktu peristiwa Hisar ini selama 3 tahun, maka di sana meninggallah Abu Thalib dan Khadijah nanti, ya. Di sini menjadikan peristiwa ini menjadi tambah berat lagi. Ya, sudah susah hidup di Syi'ab tadi. Ya, lapar, panas, susah, banyak yang sakit, ditambah Rasulullah kehilangan 2 orang yang paling disayang, itu Abu Thalib dan Khadijah. Li'annahum kanu ma'a Quraisyin didda Bani Hashimin wa Bani Muttalib. Karena Bani Abdusyams dan Bani Naufal, mereka berada di barisan orang-orang Quraisy dalam melawan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li bani al-Muttalib sahman fil khumusi. Dan Nabi SAW sebagai bentuk balas jasa kepada Bani Abdul Muttalib, kepada Bani Abdul Muttalib, Nabi jadikan Bani Abdul Muthalib berhak untuk menerima 1/5. 1/5 dari harta rampasan perang, khumus. Maqala dan Nabi bersabda, innahum lam yufariquni fi jahiliyatin wala islam wala islamin. Mereka Bani Al-Muthalib tidak meninggalkan aku. Mereka setia padaku baik ketika mereka masih jahiliyah ataupun ketika mereka sudah masuk Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hatta inna ba'dha ahli al-ilmi qala inna Bani Al-Muthalibi tahrumu alaihim as-sadaqah. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya Bani Abdul Muthalib diharamkan bagi mereka untuk mengambil harta sedekah atau harta zakat. Artinya apa? Artinya sebagian ulama menganggap Bani Al-Muthalib termasuk Ahlul Bait. Jadi ada khilaf di antara ulama tentang batasan Ahlul Bait. Kebanyakan masyarakat awam mengira Ahlul Bait itu adalah keturunan Nabi. Maka ini keliru. Siapa itu Ahlul Bait keturunan Nabi? Ini keliru. Kenapa? Masih kurang. Karena Ahlul Bait itu pertama adalah istri-istri Nabi. Istri Nabi keturunan Nabi bukan? Bukan. Istri bukan keturunan. Yang pertama, istri-istri Nabi semua yang 11 orang itu termasuk Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, anak keturunan Nabi. Ya, ya anak cucu Nabi. Ya, artinya keturunan dari Fatimah. Radhiyallahu ta'ala anha. Itu semua Ahlul Bait Nabi. Yang ketiga, Bani Hashim dan anak keturunannya. Ya, Bani Hashim ini ketika Nabi masih hidup, ada yang paman Nabi, ya, ada yang sepupu Nabi. Ya, bukan keturunan Nabi. Ya, ada yang saudara kakeknya Nabi. Nah, anak keturunan mereka itu juga termasuk Ahlul Bait. Anak keturunan Bani Hashim. Termasuk Ahlul Bait walaupun bukan keturunan Nabi. Nah ini yang terdapat dalil yang sahih tentang bahwasannya mereka Ahlul Bait. Istri-istri Nabi, anak keturunan Nabi dan Bani Hashim. Adapun Bani Abdul Muthalib ada khilaf. Ya ada khilaf apakah mereka Bani Al-Muthalib. Ada khilaf apakah mereka termasuk Ahlul Bait atau tidak. Nah, kalau seseorang termasuk Ahlul Bait, maka konsekuensinya tidak boleh menerima harta dari Baitul Mal. Tidak boleh menerima harta dari Baitul Mal. Waja'alahum min ali Muhammadin. Nah, sebagian ulama menjadikan Bani Al-Muthalib sebagai Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yu'tuna min al-fai'i wal ghanimah. Karena mereka dahulu diberikan bagian dari fai, ya, bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah harta sisa perang. Fala tahillu lahum az-zakat, maka tidak boleh mereka menerima zakat dari Baitul Mal. Lakinna sahiha, namun pendapat yang sahih kata Syekh Ibnu Utsaimin, annaha tahillu zakatu lahum. Bahwasanya Bani Al-Muthalib dan keturunannya itu boleh menerima zakat. Artinya mereka bukan Ahlul Bait. Ya, mereka bukan Ahlul Bait. Lakin lahum haqqun fil fai'i. Namun mereka memang boleh menerima fai. Boleh menerima bagian harta rampasan perang tadi. Sebesar 1/5 khumus. Jadi mendapatkan harta rampasan perang tidak mesti jadi Ahlul Bait. Ini dua masalah yang berbeda. Mendapatkan harta rampasan perang, iya. Sebagai balas jasa, dahulu Bani Abdul Muthalib menunjukkan solidaritasnya kepada Nabi SAW. Bersama Nabi ketika kondisi susah. Maka Nabi berikan khumus 1/5. Namun ini tidak menjadikan mereka menjadi bagian dari Ahlul Bait. Kemudian kata Syekh Ibn Uthaymin, wa qasidatu Abi Talibin muhimmatun jiddan. Dan qasidahnya atau syairnya Abu Talib itu sangat penting sekali. Waqad asna 'alaiha Ibnu Katsirin sana'an 'aziman. Syairnya Abu Thalib itu yang namanya tadi Lamiyah Abu Thalib itu dipuji oleh Ibnu Katsir dengan pujian yang sangat besar. Hatta qala yambaghi an takuna minal mu'allaqatis sab'i. Sampai Ibnu Katsir mengatakan seharusnya syairnya Abu Thalib ini menjadi bagian dari mu'allaqat. Mu'allaqat adalah syair-syair yang ditempel di Ka'bah. Karena saking bagusnya. Karena di zaman dahulu ada lomba syair setiap tahunnya. Yang mana lomba syair ini dihadiri oleh banyak orang dari berbagai negeri. Dan orang ketika itu memanfaatkan momen lomba ini untuk jualan. Jadi ramai sekali. Ya, ramai sekali. Ada yang jual makanan, ada yang jual pakaian dari berbagai negeri demi untuk melihat itu lomba syair. Nah, syair yang paling bagus nanti ditempel di Ka'bah. Kemudian Hijratu al-Habasyati Tsaniyah. Kita masuk pada peristiwa yang selanjutnya, yaitu hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah yang kedua kali. Ya. Kemarin sudah kita bahas hijrah ke Habasyah 15 orang. Ya, kemudian karena hidup di Habasyah itu susah, jauh dari tanah air, jauh dari saudara, maka mereka enggak tahan, akhirnya pulang ke Mekah. Nah, setelah itu ada lagi hijrah ke Habasyah lagi, balik lagi. Ba'da dukhulir rasuli wa qaumihi asy-Syi'ba amara jami'al muslimina ayyuhajiru ilal Habasyati. Setelah Rasulullah dan kaumnya itu diboikot di Syi'ab, ya, di celah bukit tadi, maka Rasulullah memerintahkan semua kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Hatta yusa'ida ba'duhum ba'dha 'alal ightirabi, sehingga mereka bisa saling tolong-menolong di pengasingan. Jadi kalau hijrah yang pertama ke Habasyah 15 orang, hijrah kedua lebih banyak. Supaya apa? Supaya bisa saling tolong-menolong kalau orangnya banyak. Kalau 15 orang sedikit, kalau 10 orang kesusahan, yang 5 sudah kewalahan. Nah, maka disuruh untuk semuanya hijrah karena hidup di Syi'ab itu susah. Ya, maka Nabi perintahkan untuk hijrah. Fahajara mu'dhamuhum, maka yang berhijrah adalah mayoritas mereka, tidak semua. Wa kanu nahwa 83 rajulan. Yang hijrah ada 83 orang laki-laki, wa 18 imra'atan, dan 18 wanita. Wa kana minar rijali Ja'far ibn Abi Thalib wa zaujuhu Asma bintu Umais. Di antara yang hijrah ada Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya. Istrinya bernama Asma bintu Umais. Dan juga ada Miqdad ibn al-Aswad. Juga ada Abdullah bin Mas'ud. Dan ada Ubaidullah ibn Jahash dan istrinya yang bernama Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Wa tawajjaha lahum alladhina aslamu min jihatil yamani. Dan bersama mereka juga sebagian kaum muslimin yang datang dari Yaman. Wahum al-Ash'ariyun, yaitu kaum atau Bani Ash'ari. Ini Ash'ari nama kabilah, ya, bukan orang yang berakidah Ash'ari, bukan, tapi ini nama kabilah. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari wa Banu Ammihi dan anak-anak dari pamannya. Walamma ra'at Quraisyun dhalika arsalat fi atharihim Amra ibn al-As. Nah, ketika orang-orang Quraisy melihat ini sudah di boikot di Syi'ab, ternyata mereka malah kabur. Nah, maka orang-orang Quraisy jengkel. Ini sudah kita boikot, tujuannya supaya mereka nyerahkan Muhammad. Nah, ini kok malah kabur. Maka mereka pun mengirim pasukan untuk mengejar. yang dipimpin oleh Amr ibn al-As ketika belum masuk Islam. Wa Umarah bin al-Walid, dan Umarah bin al-Walid. Bihadaya ila Najasyi liyusallimal muslimin. Pasukannya Quraisy ini yang dipimpin oleh Amr bin al-As membawa hadiah-hadiah untuk merayu Raja Najasyi agar menyerahkan kaum muslimin yang ada di Habasyah yang sudah sampai. Faraja'a syarra raja'atin walam yanala minan Najasyi illa ihanatan. Namun ternyata pasukan Quraisy ini pulang dengan tangan kosong, ya, dengan syarra raja'atin, dengan tangan kosong. Dan mereka tidak berhasil untuk merayu Raja Najasyi kecuali hanya direndahkan. Lima khotobuhu fi ikhfari zimmatihi fi qaumin la dzubihi. Karena orang-orang Quraisy bicara kepada Najasyi, wahai Najasyi, sudahlah kamu batalkan saja komitmen kamu. Ikhfar zimmatihi, sudah batalkan sajalah peraturan kamu yang mengatakan semua orang di negeri kamu pasti akan dilindungi. Sudah kamu batalkan saja. Nah, maka sama Najasyi dibalas dengan ihana. Enak aja kamu. Ngapain kamu nyuruh-nyuruh saya untuk membatalkan apa yang sudah jadi komitmen saya? Maka malah dicaci maki sama Najasyi, ya, utusan kaum Quraisy ini. Karena minta untuk membatalkan komitmennya Najasyi, yang enggak maulah seorang raja punya wibawa disuruh untuk membatalkan apa yang dia sudah jadikan komitmen. Maka justru pasukan Quraisy yang tadinya ingin merebut atau mengajak pulang orang-orang Mekah yang ada di Habasyah, akhirnya malah diusir oleh Najasyi. Amma Banu Hashimin famakathu fi Syi'bi. Adapun Bani Hashim tidak ikut hijrah ke Habasyah. Mereka tetap diam di Syi'ab bersama Rasulullah qariban min thalathi sanawat, selama kurang lebih 3 tahun. Bayangkan, kira-kira jenengan kuat enggak tinggal di gunung, panas, enggak ada sungai, enggak ada pohon, enggak ada bahan makanan, 3 tahun. Bayangkan, ya. Belum mikirkan masalah sakit, belum mikirkan masalah nanti ada yang lahiran, ya. Masalah makanan saja sudah susah. Masalah sehari-hari makan susah. Ya, belum mikirkan masalah mandi, ya. Itu mungkin enggak terpikirkan masalah mandi. Ini masalah kecil. Makan, masalah kesehatan, masalah anak-anak kecil. Maka luar biasa perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat zaman dahulu. Apapun kesulitan yang kita rasakan sekarang, enggak ada apa-apanya. Jauh enggak ada apa-apanya. Maka kalau antum mendapatkan ujian dalam dakwah atau ujian dalam hidup, sabar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujiannya kaum muslimin zaman dahulu. La yasiluhum syai'un min at-ta'ami illa khufyatan. Mereka tidak punya makanan apa-apa kecuali yang remeh-remeh tadi. Dedaunan, rumput-rumput kering dan semisalnya. Bahkan disebutkan sebagian mereka sampai ada yang makan tanah. Allah musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang besar yang kita renungkan dan bisa membuahkan amalan saleh untuk diamalkan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.